yen tak salah sorotin ripatmu, jani ku ngerti ono ati sliramu, nanging anane mung sewates konco, padha rawani ning ngungkapke tresno. Yen ku pandang kemerlap nyamripatmu, terpampang gambar warung ning atimu. Nanti kapan abot iki orang mau kuku, mung dadi konco mesra mergo kependam cinta. Semua karena hubungan pertemanan, kau sudah biasa anggapku sebagai kawan. Adem panas awakku gara-gara kamu, nipake hatiku ketimenyang aku sampai. Awakku nalika mepet sliramu, mung tak sawang esem musuhmu biar ning atiku. Bingung rasane atiku tu piye nyikapi, piye nikon tersuwi saiki tak tresnani. Yen tak sawang sorotin ripatmu, jani ku ngerti ono ati sliramu, nanging anane mung sewates konco, padha rawani ngungkapke tresno. Yen ku pandang kemerlap nyang mripatmu, terpampang gambar waru ning atimu. Nganti kapan apa iki ora mau kuku, mung dadi konco mesra mergo kependam cinta. Gambar waru ning atimu, ganti kapan apa